lupakan aku. Berharap kau setia temani malamku. Berharap kau cerahkan setiap pagiku. Karena ku tak sanggup hidup tanpamu. Dan aku takut mencintaimu. Karena ku takut kau campakkan aku. Oh, berharap kau setia temani malamku. Berharap kau cerahkan setiap.